والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد وإن شاء الله تعالى sebagaimana kita jadwalkan untuk pembahasan fikih hadis khususnya ahaditsul ahkam fabiiznillahi ta'ala wa yassara sebagaimana telah kita mulai muqaddimah pada pertemuan yang lalu fabiiznillah kita akan melanjutkan pembahasan hadis dalam ramdatul ahkam. Dan sebagaimana banyak para ulama rahimahumullah selain beliau al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, para ulama yang lain banyak pula yang memulai kumpulan kitab hadith-hadith mereka dengan perkara masalah niat. Ini mereka lakukan untuk tanbihan islah niat, mengingatkan kita semua untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya sekian ribu hadis beliau sebutkan, dan beliau mulai dengan hadis yang sama, hadis Umar, innamal a'mal binniyat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah baik dalam Arba'un beliau maupun Riyadhus Salihin demikian pula. Begitu pula di sini Amdatul Ahkam Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi juga mengawalinya dengan hadis niat. Dikarenakan amal seberapapun terlihat hebat, seberapapun amal terlihat besar, tapi tanpa niat tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab, telah kita sebutkan sebagian dari terjemah beliau, dan sungguh manaqib keistimewaan dan keutamaan beliau teramat sangat banyak untuk disebut. Bisa dilihat manaqib beliau bahkan di kitab-kitab induk seperti Sahih Bukhari, dan begitu pula kitab-kitab ta'ajim, terjemah biografi para imam, para tokoh seperti Syiar Alamin Nubala, dan begitu pula tentunya kitab-kitab khusus tokoh-tokoh para sahabat seperti Usudul Ghawbah dan yang lainnya. Umar bin Khattab tidak asing lagi bagi antum sekalian, beliaulah Amirul Mukminin yang pertama. Adapun Abu Bakar Siddiq dijuluki dengan Khalifatul Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang disebut dengan Amirul Mukminin dengan julukan ini Umar yang pertama, dan beliaulah qadhi pertama dalam Islam ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliaulah Al-Faruq sang pembeda yang membedakan antara al-haq dengan batil, dan karenanya beliau syaitan memilih jalan lain. Dan seandainya di umat ini ada orang yang diberikan ilham atau wahyu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana rajulan mulhaman lakana Umar." Tentulah Umar orangnya. Tetapi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu taala anhu di sini disebut Umar radhiyallahu anhu ana minal mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Bahwasanya sesungguhnya tiap-tiap amalan itu bergantung dengan niatnya, dan bahwasannya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan sebatas apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, Dan barang siapa yang hijrahnya hanya karena dunia yang akan dia cari, ataukah wanita yang kiuha yang hendak ia nikahi, fahijratu ila ma hajra ilaih, maka berarti hijrahnya dia sesuai kepada tujuan apa dia berhijrah. Untuk dunia, maka itu bagiannya hanya di dunia. Dan barang siapa yang tujuannya Allah, maka akan kekal dan langgeng seterusnya. Hadis ini Bukhari Muslim meriwayatkannya, muttafaqun alaih. Dan dalam hadis ini, sebelum kita baca faedah-faedahnya, kita lihat keterangan para ulama dan ucapan kalam para ulama Allah Ta'ala terkait dengan masalah niat ataupun terkait dengan masalah hadis ini. Al-Imam Syafi'i rahimah ta'ala mengatakan hadis ini yadkhulu fi sab'ina baban min abwabil fiqh, bahwasannya hadis ini masuk pada 70 bab di antara bab-bab fiqh. Dan kita tahu Umdatul Ahkam kitab fiqh. Ada padanya kitab salat, ada padanya kitab al-hajj, kitab zakat, kitab siyam dengan abwab bab-babnya. Maka pada setiap masing-masing ibadah tersebut masuk padanya niat. Tidak sah haji tanpa niat yang benar, sahih. Demikian pula zakat, demikian pula siyam. Dan sebagian ulama rahimah ta'ala mengomentari ucapan al-imam Syafi'i rahimah ta'ala tersebut, bahwasanya itu hanyalah min babit tamtsil, hanya dalam bab permisalan saja beliau sebutkan angka 70. Masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Secara tidak langsung, sesungguhnya sebagian para ulama rahimah ta'ala menyebutkan bahkan lebih daripada itu. Beliau sebutkan 70 hanyalah ala sabili tamtsil, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lain. Syahidnya adalah betapa niat ini masuk dalam sekian banyak bab-bab fikih. Ya. Maka menunjukkan betapa pentingnya dan pantas al-muallif penulis memulai dengan hadis ini terlebih dahulu. Berkata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah muhaddits ma'ruf, beliau mengatakan law sannaftu kitaban fil abwab laja'altu haditha Umar fi kulli al-abwab. Seandainya aku tidak menulis sebuah kitab untuk aku berikan pada bab-bab yang ada, laja'altu haditha Umar fi kulli al-abwab, tentu aku akan meletakkan hadis Umar ini pada awal setiap bab. Kata Abdurrahman bin Mahdi, kitab Taharah awalnya innamal amal bin niyat, kitab Salat awalnya innamal amal bin niyat, kitab Siyam, kitab Zakat. Ini apa yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Mahdi. Seandainya aku hendak menulis sebuah kitab, di dalamnya ada tiap bab-babnya, pasti setiap babnya di awalnya aku tempatkan hadis Umar ini. Itu menunjukkan pentingnya. Dan begitu para ulama melakukan hal ini dalam tulisan-tulisan mereka, sebagaimana tadi Nawawi dalam 3 kitabnya Riyadhus Shalihin, Arba'un Nawawiyah, Al-Adhkar, semua dimulai dengan hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, begitu seterusnya. Ini sekilas di antara ucapan para ulama rahimahullah terkait dengan masalah ini. Terkait dengan hadis ini. Adapun faedah dari hadis ini adalah yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam Tafsirul Alam oleh Abdullah Al-Bassam, dan beliau juga anggota Hay'ah Kibar Ulama terdahulu di Mamlakah, dan beliau memiliki sejumlah kitab syuruh, syarah dari kitab-kitab hadis, seperti diantaranya Syarah Bulughul Maram, Tawdhiul Ahkam, dan beliau di sini punya syarah Umdatul Ahkam namanya Tafsirul Alam. Ya, mungkin karena mengingat sebagian ikhwah pegang apa namanya Tafsir Alam, kita nukilkan sebagiannya dari sana. Di antara faedah yang dapat dipetik dari hadis ini adalah anna madaral a'mal 'ala niyyah sihhatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan. Bahwasannya tolak ukur dari sekian banyak amalan adalah bergantung dengan niat. Segala macam amalan yang nampak maupun tersembunyi, amalan lahiriah ataupun amalan batin, amalan salat atau keamalan siam, amalan haji, amalan sedekah, amalan hibah, amalan taib, wakaf, amalan berbakti dengan orang tua ataupun silaturahim, dan menjalin berbagai macam hal dalam amalan, madarnya, tolak ukurnya dan porosnya bersumber pada niat. Sihatan wa fasadan, sahihnya ataupun rusaknya, sah atau tidaknya amalan bergantung niat. Niatnya rusak, rusak pula amalannya dan pahalanya. Dan kadangkala sah dan diterima amalan tetapi kurang, dan sebagian yang lain lebih berbobot dan lebih diterima, tetapi yang satu kurang, yang satunya lebih. Juga kaitannya terkait dengan niat. Begitu pula halal yang selainnya. Ya. Dan contohnya banyak. Ya. Baik dalam masalah salat, seseorang membaca qiraah, ya, karena riya, karena dilihat orang, atau sum'ah, karena didengar oleh orang. Maka dia perbagus salatnya hanya untuk memamerkan atau menunjukkan dan mengharapkan pujian orang. Jika sejak awal niat salatnya seperti itu, batalat salatuh, batal salatnya. Dan betapa banyak ayat hadis menunjukkan tentang hal-hal ini. Lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyraka la yahbatanna amaluk, seandainya engkau mempersekutukan Allah niscaya batal amalanmu. Kan syirik di sini umum, masuk syirik besar maupun kecil. Adapun yang menggugurkan seluruh amalan yang ada adalah syirik besar. Adapun syirik kecil menggugurkan amalan yang sedang dia lakukan itu saja. Ya, dia sedang mengerjakan salat asar dan riya atau sum'ah mengimami, atau dia mengerjakan maghrib, ya, memamerkan bacaannya, tujuannya bukan lillah, maka pahala salat maghribnya hilang, gugur. Bahkan dia terancam dengan neraka waliyadzubillah, awwalu man tusa'aru bihimun nar, tiga golongan yang pertama kali akan dinyalakan api neraka dengan mereka. Salah satunya qari' yang membaca Al-Quran, tetapi liyukal fulan qari', untuk dipuji seseorang fulan qari', jago bagus suaranya, hebat bacaannya. Maka ini salah satunya. Begitu pula orang yang bersedekah, begitu pula orang yang berjihad, liyukal fulan jari', fulan suja', pemberani, fulan hebat. Begitu pula orang yang bersedekah supaya dipuji orang, fulan karim, dermawan. Maka mereka lah pertama kali dinyalakan api neraka katanya. Apa sebab mereka ini semua ada mulai ikhlas? Karena tidak adanya keikhlasan. Maka tidak adanya keikhlasan bukan hanya menjadikan gugurnya amalan, bahkan terancam di neraka waliyadzubillah, bahkan pertama kali diazab sebelum para penyembah berhala. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, mereka yang beramal tapi tidak ikhlas, sekalipun zahirnya berdakwah dan mendakwahkan agama Allah, zahirnya terlihat bagus dan baik, apakah dengan bacaan Quran, apakah dengan ayat ataupun pelajaran, tetapi tidak ikhlas lillahi ta'ala waliyadzubillah, maka mereka akan disiksa terlebih dahulu sebelum musyrikin kufar yang lainnya waliyadzubillah. Ya. Sampai disebutkan oleh Ibn Qayyim, mereka mu'adzabuna qabla ubadil awthani, akan diazab sebelum para penyembah berhala. Nasallahu salam alaikum. Begitu pula ada kalanya seseorang melakukan amal dan diterima sisi Allah, tetapi berkurang pahalanya. Dikarenakan ada hal-hal lain yang menyertainya. Ya. Seseorang datang walimahan, ya, dia memenuhi undangan saudaranya, alhamdulillah, pahala. Tetapi dia juga, ya, saya ingin kenyang makan siang, ya, ngarep-ngarep es krimnya, ya. Tidak sama dengan seseorang yang betul-betul niatnya memenuhi undangan, mendoakan manten, dapat es krim, gak dapat es krim, niat saya bukan itu. Sama-sama diterima, tapi beda pahala yang satu dengan yang lain. Dan banyak lagi contoh-contoh terkait dengan hal-hal ini. Seseorang membantu menolong saudaranya, membantu ibunya, menggendong anaknya, menyuapi anaknya, Dan ini semua khair, pahala. Yang satu mencarikan nafkah keluarganya, tetapi yang satunya ihtisab. Tiap langkah kaki dia niatkan, tiap suapan ke anaknya dia niatkan, pahalanya sempurna dan jauh bertingkat berbobot beratnya dibandingkan yang tidak melakukannya lillah. Atau melakukannya lillah tetapi tidak istihdar mengharapkan yang seperti ini. Kalau dia niatnya bukan lillah, tidak terhitung pahala. Kalau dia niatnya lillah tetapi tidak menghadirkan yang seperti ini, pahalanya kurang dan tidak seperti pula. Seorang sholat memenuhi rukun-rukun, syarat-syaratnya sama-sama diterima. Tetapi yang satunya pahalanya utuh, yang satu pahalanya cuma setengahnya. Yang satu pahalanya seperempatnya, yang satu tidak dapat pahala sama sekali kecuali cuma menggugurkan kewajiban. Apa sebabnya? Yang satu khusyuk, yang satu hadir hatinya dalam sholat, yang satunya cuma badannya menghadap kiblat dan dia bicara apa zikir tanpa dia resapi sama sekali. Sama-sama sah. Karena terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Dia menghadap kiblat, dia menutup aurat, dia ambil air wudu. Tetapi yang ini ghafil, kalbunya kemana-mana. Dua orang bersandar, berjajaran dalam sholat. Tetapi jarak dan gandeng dan perbandingan pahala antara keduanya kama baina samai wal ard atau kama baina thura wa thariyah. Perbandingannya seperti langit dan bumi. Ini semua sebabnya apa? Masalahnya adalah karena masalah niat. Semuanya kembalinya ke masalah niat. Wala haula wala quwata illa billah. Oleh karenanya di antara faedah lain, ketika kita telah mengetahui masalah niat ini poros dari setiap amalan dan dia merupakan syarat asasi fil amal, merupakan syarat pokok dalam sebuah amal, tidak akan diterima amalan tanpanya, maka juga menunjukkan faedah yang lain kepada kita, ahammiyatu al-inayah bi'amalil qulub wa muraqabatiha, betapa pentingnya memperhatikan amalan-amalan kalbu dan terus mengawasinya, mengintrospeksinya, memperbarui keimanannya terus dan tidak dibiarkan begitu saja mengalir, tapi terus dia berbaiki dan terus dia istighfar, dia menyadari kekurangannya dan dia minta keteguhan kepada Allah, minta kekokohan, minta perbaikan, minta dijaga dan terus diberikan ikhlas. Ya subhanallah, ikhlas itu teorinya mudah tetapi prakteknya sulit kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau seorang imam semacam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah merasa sulit menjaga ikhlas niat, apalagi orang semacam kita butuh perjuangan dan kesungguhan karena kaitannya dengan hawa nafsu. Sementara tabiat manusia, siapa enggak suka dipuji, siapa enggak suka dikenal orang baik, dan tabiat orang tidak suka dijelek-jelekkan orang, sukanya dipuji, sukanya di subhanallah, tapi apakah dia beramal karena pujian? Ya. Dan apakah dia terus menghentikan dakwah ketika dicela orang? Atau tetap dia menjalankan dakwah apapun risikonya dan ucapan orang? Diuji keikhlasan, apakah muridnya semakin sedikit ataukah semakin banyak? Semakin jauh, semakin didengar suaranya atau semakin tenggelam? Semakin dikenal atau semakin menghilang karena fitnah? Maka diuji keikhlasan, apakah semangatnya hanya ketika ramai jamaahnya ataukah ketika sepi, hujan, dia tetap beramal? Maka kita semua diuji terkait dengan keikhlasan. Maka betapa pentingnya untuk selalu memperhatikan, mencermati masalah amalan-amalan kalbu dan mengawasinya. Kemudian pula terkait dengan masalah niat. Apa-apa yang terkait dengan masalah niat, dan ini sekaligus sebagai syarat asas, fondasi dalam amalan, dan termasuk pokok prinsip penting dalam agama kita. Kita dalam membedakan dari agama kita dengan yang selain-lainnya, kecuali karena yang selainnya mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat, dan disebutkan seterusnya. Sebelum Allah sebutkan menegakkan salat, menunaikan zakat, Allah katakan tidaklah mereka semua diperintah melainkan untuk yakni mengikhlaskan amal ibadah dalam agama ini lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin, yakni mukhlisina lahu al-ibadah, ibadah-ibadah dalam agamanya dia ikhlaskan lillahi ta'ala. Gimana Sufyan bin Sa'id Tsauri mengatakan, ma'alastu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku daripada mengobati niatku sendiri. Apa kata beliau sebabnya? Fa inna tataqallabu 'alayya, karena itu berbolak-balik bagiku. Kadang ikhlas niatnya ini ada saja di tengah begini, harus usaha lagi, terus lagi. Tidak kemudian sehari ini sudah alhamdulillah Allah berikan taufik bisa ikhlas. Ada jaminan minggu depan, 2 hari lagi, 3 hari lagi masih diberi ikhlas. Maka terus selama hayat masih dikandung badan, selama masih orang hidup, terus berjuang untuk jihadun nafs, melawan hawa nafsunya. Dia melakukan amalan lillah, wa fillah, wa billah. Maka ini kita semua butuh untuk diingatkan terkait dengan hal-hal ini. Oleh karenanya disebutkan terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, ma faqana Abu Bakar As-Siddiq bi kasrati salatihi wa la siyamihi wa innama bima waqara fi qalbihi min iman wa hubbuhu wa nushhu li kulli muslim atau wa hubbuhu al-khair li kulli muslim. Disebutkan oleh seorang tabi'in, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mendahului kita hanya karena sebatas lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya daripada kita. Tabi'in bisa menyainginya. Sholatnya sekian rakaat, saya bisa. Amalannya begini, begini. Tetapi yang membuat beliau mendahului kita adalah apa yang menancap dalam kalbunya berupa iman. Dan kecintaannya memberi nasihat dan kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada muslimin. Tulus. Menyebarkan kebaikan untuk muslimin. Dan beliau dijuluki oleh Siddiqul Akbar. As-Siddiqul Akbar. Membenarkan Rasulullah SAW, kuat keimanannya. Nabi datang cerita Isra Mi'raj, membenarkannya. Orang-orang mendustakannya. Ya, kemudian Abu Bakar Siddiq demikian pula. Ketika Rasul hendak dipukuli orang-orang di samping Ka'bah, Abu Bakar yang melerainya sampai dan mengatakan, ataktuluna rajulan an yakula rabbi Allah, apakah kalian tidak membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Mereka berbalik memukuli Abu Bakar Siddiq sampai kemudian mereka membawanya ke sebuah tempat, disangka dia sudah mati, dibalut di balik kain, disangkanya sudah mati. Ternyata sekian waktu dia tersadar. Apa yang pertama ditanyakan? Bagaimana kondisi Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah tidur di pangkuannya ketika di Gua Thur, ya. Dan dia menutup 2 lubang dengan kakinya, tersengat kala jengking, dan dia menangis, air matanya menetes pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ketulusan, pengorbanan, keimanan yang tebal, yang kuat oleh Abu Bakar Siddiq. Maka bisa jadi orang itu amalannya sama, sama-sama sedekah, sama-sama sholat, sama-sama pergi berangkat ke tempat yang sama. Tapi yang satu niatnya dengan yang kedua berbeda. Itu yang membuat keduanya seperti langit dan bumi. Maka teramat lancang ketika seseorang menghakimi dan menghukumi para ulama dengan serta-merta apa sebab yang dia pandang dengan ilmunya yang jangkar, sementara yang termasuk paling berhak dia berhusnudzon padanya adalah para ulama. Kaum muslimin secara umum dia carikan uzur dan husnudzon secara umum, secara global, meskipun ada perincian-perincian korinah yang ada tanda-tanda pencuri atau yang lain, waspada kita. Tapi secara global carikan uzur dan yakni tidak kita vonis. Apalagi ulama. Ini semua kaitannya dengan kolbu. Ini semua kaitannya kolbu. Baik, lalu bagaimana cara dan di sana kiat terkait dengan masalah niat ikhlas ini? Semuanya tentunya perjuangan dan berat. Sebagian menanyakan bagaimana agar bisa ikhlas. Kita pun semua berlatih terus dan berjuang melawan hal yang satu ini agar menuluskan niat kita lillahi ta'ala dalam beramal. Di sana banyak hal, beberapa hal. Di antaranya tentunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, rezekikan kepada kami, anugerahkan kepada kami ikhlas dalam berucap dan beramal. Minta kepada Allah yang menguasai segala macam hal. Begitu pula juga mencontoh, membaca sirah dan tarjamah biografi dan sirah perjalanan hidup orang-orang saleh. yang mereka amalannya sangat banyak, berkorban jiwa, raga, darah, ya waktu, tenaga. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi mereka merasa sangat punya banyak kekurangan. Mereka khawatir kalau-kalau menyimpang, kalau-kalau tidak istiqomah, kalau-kalau su'ul khatimah, kalau-kalau munafik. Semacam Umar. Lalu apakah kita tidak lebih pantas untuk khawatir kita termasuk munafik? Maka lihat contoh mereka, amalannya lebih bagus, amalannya lebih indah, lebih banyak, lebih hebat daripada kita, pengorbanannya lebih besar. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka mengkhawatirkan diri mereka. Ini salah satu cara. Ini yang kedua, melihat biografi, contoh, idola, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang saleh, sehingga kita terdorong dan termotivasi untuk mengusahakan ikhlas ini. Begitu pula juga diantaranya yang lain adalah talabul ilm, mempelajari ilmu. Karena dengan ilmu, seorang akan diingatkan dalam ayat, dalam hadis, kesudahan yang baik untuk orang-orang yang ikhlas. Dan sebaliknya, ancaman, peringatan, dan azab bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Orang yang meninggikan diri akan Allah rendahkan. Dan Allah akan injak-injak. Ya, atau akan diinjak-injak di yaumul qiyamah. Ya. Bagikan semut yang kecil diinjak-injak, terhina. Sebaliknya, man tawadha lillah, rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat. Allah akan angkat. Ya. Dan ini diantara contohnya. Begitu pula yakin dan menghadirkan iman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani, diantara salah satu rukun iman adalah mengimani takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah yakin segala sesuatu Allah takdirkan, maka ilmu kita, harta kita, kesehatan kita, apa yang kita miliki, tidak bisa kita banggakan. Kenapa? Karena kalau Allah tidak menakdirkannya, kita tidak punya apa-apa. Ya. Seperti yang disebutkan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kata para malaikat. Ketika Allah perintahkan, yaitu ambiuni bi asma'i haula, beritahukan kepadaku nama-nama ini, benda-benda ini. Maka mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kalau tidak engkau ajari. Tapi mereka berusaha, bukan kemudian pangku tangan, ya Allah berikan doa, tapi tidak mau belajar. Tidak ada seorang hafid, hafal Al-Quran 30 juz, tiba-tiba semalam menginap di gua, tiba-tiba jadi hafid 30 juz. Mahal ayyam wal layali, melewati malam-malam dan hari-harinya. Satu surat demi satu surat, satu juz demi satu juz, juz ke 30, 29, 28, mau 27, 30-nya butuh dibenahi lagi, terus, sampai mungkin seperti Al-Fatihah. Itu bukan tiba-tiba dapat, juga ada usaha, juga ada sebab. Tapi ingat, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau mudahkan. Iman terhadap takdir, ini diantaranya. Begitu pula sebagai penutup, ya mungkin di sana ada sebab-sebab yang lain tentang ikhlas. Tapi ini diantara apa yang bisa kita ingat dan kita sampaikan. Diantaranya apa yang diucapkan sebagian salaf. Al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas adalah orang yang menutupi amal-amal baiknya sebagaimana dia menutupi amal-amal jeleknya. Jadi dia tidak suka amalannya terlihat orang, amalan baiknya, sebagaimana dia tidak suka terlihat amal dosa terlihat orang. Tetapi ini tidak secara mutlak, tidak dalam semua hal. Pada perkara-perkara yang wajib dia tampakkan. Pada perkara-perkara yang itu termasuk syiar dari syiar agama, seperti azan, bagaimana azan tidak ditampakkan? Azan dikumandangkan, dikeraskan, dan jangan malu-malu. Itu syiar. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Tampakkan, keraskan, perdengarkan. Tidak ada satupun benda makhluk yang mendengarnya. Tidaklah pohon, tidak batu, bebatuan mendengarkan seorang muslim bertalbiyah kecuali akan bersaksi di hadapan Allah. Begitu pula seterusnya. Syiar, dia tampakkan dan tidak malu-malu. Dan yang ketiga, meskipun ibadah sunnah, amalan sunnah, tetapi dalam rangka mengajari orang, mencontohkan orang lain, dan dia telah berjuang dan berharap dan bisa insya Allah untuk bisa ikhlas, maka dia tampakkan. Meskipun perkara sunnah, sengaja dia tampakkan supaya diketahui orang dan dicontoh. Ini juga dianggap baik oleh para ulama Allah Ta'ala. Ya. Misalnya di sebuah masjid ya, tergantung niatnya ya. Ketika dia niatnya untuk mengajari adik-adik, untuk yang lain ya, dia buka, dia ajari sehingga yang lain kemudian terbiasa baca Al-Quran pada subuh atau pada asar atau maghrib, maka dia termasuk mujaddid, mujaddidin, pembaharu agama yang selama ini tidak terlihat, tidak ada, kemudian dia hidupkan sehingga mereka suka baca Quran, suka taklim, dia tampakkan. Tapi ketika di situ misalnya dia khawatir keikhlasannya, dia khawatir pujian orang demikian, sebagian salaf menyembunyikan ketika terlihat sedang baca Quran, mushafnya dimasukkan saku. Ketika dia menangis ya, hendak terlihat orang, buru-buru diusap air matanya. Sebagian ada yang kemudian sudah terlanjur terlihat air matanya, kemudian tambah menguap, seakan-akan tangisannya karena mengantuk ataupun menguap. Sedemikian mereka berusaha menyembunyikan amal-amal mereka ya. Dan itu demikian oleh karenanya di sebagian yang diajarkan oleh para ulama Allah Ta'ala, sebagian kebijakan negara membantu seperti yang terdahulu dari apa banyak hal bantuan di sebuah negara, Mamlakah Saudi Arabia terdahulu, terkait dengan masalah di Palestina, di Rohingya, di sana, di sini, bantuan sekian banyak tidak pernah diekspos. Seakan-akan yaitu tidak terlihat ya. Dan tidak biasa mereka, dan mereka menganggap aib, dan mereka tidak pantas ketika sedekah difoto, ketika memberi hadiah diekspos, dimuat surat kabar, diberitahukan, sudah didikan sejak kecil mereka kalau menyumbang, kalau memberi tidak diekspos oleh media. Baru akhir-akhir ini kemudian dituntut ini itu, nampakkan ini, menunjukkan ini dan seterusnya. Subhanallah, pada sebagiannya yaitu mulai ya ada yang semacam ini. Wa illa sebenarnya para ulama dan salaf pendahulu kita yang terdahulu ya, mereka kadang menyembunyikan kebaikan mereka, amal-amal mereka, sebagaimana mereka sembunyikan amal-amal dosa mereka. Ini tentu pada sebagian perkara sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun pada perkara wajib dan perkara-perkara syiar dan perkara-perkara sunnah yang dirinya bisa berjuang ikhlas dan ingin memberikan contoh kepada orang, maka dia pun menampakkannya. Dan jika tidak, maka dia sembunyikan. Ya, tidak perlu dia, yakni cerita-ceritakan. Maka kita kecuali sebagaimana tadi, hendak ya, menceritakan dalam rangka apa? Mengajari ini adiknya, ini anaknya, atau ini yang lain, menceritakan sesuatu, bukan dalam rangka memamerkan amalannya. Maka perhatikan perbedaan tipis di antara hal ini. Adapun dia menceritakan, saya kemarin nyumbang ini, nyumbang itu, saya kemarin melakukan ini dan itu, ini khawatir membatalkan dan menggugurkan pahala amal sedekahnya. Oleh karenanya Allah pesan, Allah perintahkan dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian gugurkan amalan kalian, sedekah kalian, dengan menyakiti orang dan mengungkit-ungkitnya. Ini semua terkait dengan masalah niat. Kemudian terkait juga dengan faedah di antara maksud niat adalah selain menjadikan keabsahan suatu amalan, memperbesar bobot amalan ya, seperti juga disebutkan seseorang memberi minum ya, meskipun di sana hadisnya ada hadis yang sebagian ulama membaikkannya, tapi disebutkan sebagai contoh oleh Syekh Utsaimin, ketika seseorang memberikan minum anaknya atau memberikan minum orang kehausan dan dia mengharapkan diberi minum oleh Allah kelak di saat haus dan panas di padang mahsyar, maka yang demikian akan memperbesar pahalanya. Dan di sana ada hadis, man saqa musliman ala dhama'in saqahu Allah fi rahiqil makhthum. Barang siapa memberi minum seorang muslim kehausan termasuk anaknya, bah minta minum, pak minta minum, dia beri minum dan mengharap dan meniatkan pahala ini ya, maka dia akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala kelak al-jazaa' min jinsil amal. Memperberat bobot timbangan amalnya, berbeda dengan orang yang hanya melakukannya kebiasaan begitu saja ya. Begitu pula di antara faedah niat adalah memberikan semangat. Berbeda tentunya orang yang dengan niat dengan yang tidak ada niat. Ketika orang tidak disertai niat, ada kalanya cuma semangat di awal. Setelah itu lewat-lewat waktu, malas, kemudian bosan, kemudian hilang. Tapi yang dengan niat, entah dia paham belum paham, dia bisa belum bisa, tetap dia hadir, tetap dia usahakan, karena dia yakin ini adalah ibadah. Ini adalah amalan. Seperti thalabul ilm adalah jalan yang akan dimudahkan menuju jannah. Salah satu sebab dimudahkan jalan menuju jannah adalah menuntut ilmu. Maka dia usahakan, dia upayakan. Dan ketika dia niat ikhlas, maka dia akan menjaganya untuk tetap terus istiqomah melakukan amalan tersebut. Ketika tidak ada keikhlasan, maka hanya ada embel-embel dia belajar karena sesuatu. Ketika hilang sesuatu tersebut, dia tinggalkan amalan tersebut. Rasulullah SAW ala biya. Baik. Begitu pula di antara faedah ataupun maksud daripada niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apa dibedakannya sholat duhur dengan sholat asar? Padahal sama-sama sirriyah, sama-sama tidak dikeraskan bacaannya, sama-sama 4 rakaat, tata caranya sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Ya, yang membedakan adalah niatnya. Begitu pula bahkan membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Ya, yang membedakan adalah niat. Seseorang sama-sama mandi, ya, mandi tapi cuma untuk seger-seger, dengan mandi junub, mandi jenazah, maka dia niatkan. Seseorang di masjid duduk-duduk bersama temannya, ya, ngobrol-ngobrol atau menunggu hujan reda, ya sudah, begitu saja pahalanya. Tetapi seorang duduk di masjid sekaligus dia niat iktikaf, ya, di masjid, taqarruban ilallah, atau bahkan mencontoh Rasul yang kadang duduk-duduk bersama sahabatnya sebagian di dalam kesempatan tersebut, maka dia dengan istihdar menghadirkan niat-niat yang seperti itu akan semakin besar pahalanya. Oleh karenanya penting kaitannya perbaiki niat juga dengan mempelajari ilmu. Karena kita tidak bisa mengetahui hal-hal tersebut kecuali dengan apa? Dengan belajar. Dengan ilmu, dengan belajar kita tahu ternyata ada kesempatan ibadah. Ternyata ibadah bukan hanya sholat, ya, bukan hanya baca Quran, ternyata banyak, ya. Memuliakan tamu, melangkahkan kaki untuk membuatkan ini, membuatkan itu, bisa nilai ibadah. Sayangnya saja kadang kita terlewat. Termasuk tidur, termasuk makan, jika niatnya adalah untuk ketaatan, maka adat kebiasaan yang dia lakukan, rutinitas, itu pun akan bernilai ibadah. Contohnya, dia tidur istirahat, agar supaya bisa bangun lebih dulu, lebih kasih. Maka begitu pula dia niat tidur lebih dulu karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dapat pahala dalam tidurnya. Ya, contoh lagi, ya ini dia misalnya apa makan supaya kuat nanti puasa, maka makannya pun bernilai pahala. Ya, tidurnya, makannya, bahkan bersandar kepada istri, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu Rasulullah bersandar kepada istrinya, bahkan sampai meninggal di pangkuan Aisyah. Ya, seseorang bersandar di istrinya, contoh dulu Rasul demikian, dia dapat pahala. Dan berbeda pahalanya dengan orang yang tidak meniatkannya. Maka sungguh besar perkara kaitan masalah niat, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, antara satu adat dengan ibadah yang ada. Maka disebutkan, al-ibadatu indal awam ada, wal-adatu indal ulama ibadah. Ibadah di sisi kalangan awam hanyalah rutinitas biasa. Tetapi sebaliknya, rutinitas amalan kegiatan biasa di sisi ulama adalah ibadah. Cuma tadi kerja. Tapi niatnya, dia untuk mencarikan nafkah keluarganya. Kalau tidak dia nafkahi, mereka siapa yang beri makan, yang ngasih duit? Kalau dia telantarkan dosa, Rasul mengatakan, kafa bil ithmi, kafa bil mar'i ithman an yudayyi aman ya'ul. Cukup seorang dianggap berdosa, dia menelantarkan keluarga yang ditanggungnya. Maka dia berangkat mencari nafkah, berbeda dengan orang yang cuma lewat dan berjalan begitu saja. Maka ini semua perbedaannya adalah niat. Ya. Tetapi apakah, bagaimana caranya niat, apakah perlu dilafadzkan? InsyaAllah kita lanjutkan sejenak, ba'da adzan insyaAllah ta'ala. Jadi terkait dengan pentingnya niat dan bahkan syarat, diantara syarat amalan, dan penting terkait dengan masalah niat adalah niatul amal dan niatul ma'mulillah. Adapun niat al-ma'mulillah adalah niat untuk siapa dan kenapa dia beramal. Tentunya ini lillahi ta'ala. Dan ini yang membahasnya adalah dalam permasalahan akidah, buku-buku akidah dan seterusnya. Dan ada yang kedua adalah niatul amal. Niat dalam amalan. Amalan dia ini apa? Kalau sholat, sholatnya sholat apa? Zuhur atau asar atau seterusnya. Atau qobliyah sebelum zuhur. Atau ba'diyah. Semua yang membedakan adalah niat. Kemudian pembahasan selanjutnya, apakah kemudian tata cara dalam menghadirkan niat ini dengan cara mengeraskannya? Lah, jawabannya tidak. Bahkan para ulama ta'ala seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya yang demikian ini at-talaffuz bin niyyati bid'ah, lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ashabu. Mengeraskan niat dalam sebuah amalan adalah bid'ah yang diada-adakan. Tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula satu pun sahabat. Ketika mau salat, ya saya niat salat ya, harus menyebutkan zuhran arba rakaat ya. Mungkin kalau perlu disebutkan lebih jelas makmuman atau imaman sebagai imam atau makmum ya, arba rakaat, empat rakaat atau sirran atau yang lain atau jam'an, jama' taqdim atau ya itmam atau qasran, qasar atau sempurna, ini semua tidak perlu. Sedekah. Nawaitu an atasaddaq 4000 rupiah ila fulan bin fulan, saya niat sedekah 4000 rupiah untuk fulan bin fulan, ini semua tidak ada contohnya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pula satu pun sahabat. Tapi begitu pula disebutkan oleh para ulama yang lain. Disebutkan ada pun Syekhul Islam Taimiyah, beliau menerangkan sebenarnya dalam Majmu' Fatawa, kenapa apa sebabnya mulai muncul adanya mengeraskan niat dalam awal solat dan seterusnya. Sebabnya adalah kekeliruan sebagian Syafi'iyah mutakhirin belakangan, bukan Syafi'iyah dulu. Dalam memahami ucapan Syafi'i, beliau pernah mengatakan as-salat la budda fiha minan nutqi fi awwaliha. Salat itu harus untuk dikeraskan pada awalnya. Nah, mereka menyangka ini adalah niat. Padahal diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna murada asy-Syafi'i takbiratul ihram. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i mengeraskan adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu yang dimaksud oleh Syafi'i. Salat awal mulanya harus diucapkan. Dan takbiratul ihram adalah rukun. Menurut para ulama radhiyallahu ta'ala, tidak sah sholat tanpanya. Harus mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram. Tetapi mereka menyangka itu adalah niat. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Qattabi rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Ahmad Syakir, mengatakan, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ النُّطْقَ بِهَا سُنَّةً فَقَدْ جَازَفَ وَتَمَحَّلَ وَخَرَجَ عَنِ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَشَرْعِيَّةِ. Nah, ini siapa yang menyangka mengucapkan niat adalah sunnah, ini telah keliru. Dan disebutkan berlebihan keliru dan menyelisih dari hakikat bahasa dan maupun secara syariat. Tidak ada dalam syariat, Rasulullah SAW tidak pula para sahabat, tidak pula secara bahasa yang demikian dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa. In tubdu ma fi anfusikum ya'lamu Allah. Yang kalian sebutkan, yang kalian tampakkan Allah tahu, dan yang tidak, apa yang tersembunyi Allah pun tahu. Ya. Ya'lamu sirra wajahra, yang mengetahui apa yang tersembunyi maupun yang nampak. Allah mengetahui apa yang kita batin. Kita mau melakukan amalan ini apa? Apa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Misalnya ada beberapa ibadah yang dianggap baik untuk mengeraskan dan menyampaikan niatnya, seperti dalam empat perkara, yaitu talak, nazar, ihram, awal manasik, dan menyembelih. Dan ini ada pembahasan tersendiri, apakah itu niat atau lain, nanti dalam pembahasannya, dalam pembahasan fikih. Kemudian terakhir dalam bab ini juga terkait dengan faedah hadis ini. Di antara faedah penting hadis ini adalah at-tahdzir min fitnatid dunya, peringatan dari bahayanya fitnah dunia. Karena di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang barang siapa berhijrah, ya menyebutkan oleh dunia yusihwa, karena dunia yang tidak diarai, ini menunjukkan besarnya fitnah dunia. Dan banyak di sana dalam ayat ataupun hadis diingatkan tentang bahayanya perkara ini. Termasuk dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, Rasul mengatakan inna dunya hulwatun khudirah, dunia ini manis lagi hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Fattaqud dunya fayanzuru kaifa ta'malun, Allah hendak melihat apa yang kalian kerjakan dan amalkan di muka bumi ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kalian akan dunia dan takutlah kalian akan wanita. Di sini menunjukkan juga besarnya fitnah wanita. Di antara sekian fitnah dunia, besar urusan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika difitnah para wanita, dia mengatakan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian sangat besar. Memang mengerikan fitnah tentang wanita, dan di sana ada pembahasan panjang lebar terkait dengan hal ini. Dan di sini juga menunjukkan besarnya amalan hijrah dalam Islam. Di antara sekian banyak contoh amalan yang dibuat contoh di sini dalam hadis ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman kana hijratuhu, menunjukkan besarnya amalan hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.